بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para pendengar radio FM yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan peluang waktu untuk tetap berupaya beramal saleh, menuntut ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita penuh dengan keberkahan, memberikan keberkahan bagi kita pada waktu-waktu kita, pada siang kita, malam kita, pada harta kita, pada anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dirinya sebagai wali kita di dunia dan akhirat, memelihara kita, menjaga kita sehingga kita berjumpa dengannya tabaraka taala. Kita masih dalam surat Al-Mulk. Sekarang kita akan lanjutkan pada tafsiran surat Al-Mulk, Al-Mulk ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 terlebih dahulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Dan sesungguhnya telah berdusta, telah mendustakan para nabi dan rasul, orang-orang sebelum mereka. فكيف كان نكير. فكيف كان نكير. Maka betapa hebatnya kemurkaanku terhadap mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah wa'id, adalah wa'ad, ancaman kepada orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan mereka dengan azabnya. Ketika Allah sebutkan ayat yang kemarin kita bacakan tentang sebagian orang yang merasa aman daripada tipu dari Allah SWT. Amin teman bersama, apakah engkau merasa aman dengan di langit? Jika dia mau, dia tenggelamkan duniamu, bumimu. Jika dia mau, dia utus bencana dari atas. Maka setelah itu Allah SWT peringatkan manusia bahwasanya dia telah lakukan, dia telah perbuat, dia telah azab orang-orang yang mendustakan para nabi, dan masih ada bekas-bekas yang bisa dilihat. Banyak sekali bukti-bukti kekuasaan Allah SWT terhadap para pendusta. Lihatlah tempat negerinya kaum Tsamud yang masih dilewati bangsa Arab sampai sekarang. Hancur, Allah SWT hancurkan. Lihat pula Fir'aun. Dan lihat negeri lainnya yang memang masih ada peninggalan-peninggalan mereka, kaum Ad, yang mereka membangun benteng-benteng besar, hancur semuanya, tinggal puing-puingnya. Itu sebagai pelajaran. Namun sayangnya tidak banyak orang-orang yang mau menjadikan orang-orang terdahulu sebagai pelajaran, i'tibar. Bahkan banyak orang-orang yang malah dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Itulah contoh kejelekan si fulan, si Alan. A'udzubillahi min dzalik. Ya, seharusnya kita menjadi contoh kebaikan. Seharusnya kita dijadikan sebagai contoh kebaikan, bukan dijadikan sebagai kacamata i'tibar bagi orang-orang setelah kita akibat kedustaan kita, kejahatan kita, kezaliman kita. Kemudian ada ayat berikutnya yang ke-18, Allah SWT berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengepakkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara sana, di angkasa, selain Allah yang maha pengasih. sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ajak manusia berpikir ulang tentang kekuasaan Allah supaya mereka mau mengibadati Allah semata karena Dialah yang Maha berkuasa, Maha kuasa. Ini adalah merupakan seruan kepada tauhid rububiyah, mengajak berpikir tentang kekuasaan Allah agar mereka memurnikan tauhid uluhiyah, mengibadati Allah saja. Allah Subhanahu wa taala sebutkan awalam yaro ila tayri, tidakkah mereka melihat kepada burung-burung, fawqahum, yang di atas mereka, safatin wa yaqbidna, membentangkan sayap-sayapnya untuk terbang, wa yaqbidna, dia tutupkan sayap-sayapnya untuk turun mendarat, ma yamsikuna illa rahman, tidak ada yang menahannya sehingga dia tidak terjatuh di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala, innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dia atas segala sesuatu Maha melihat. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa hadha itabun wa hasan 'ala an-nadhar ila halati at-tayr." Ini adalah peringatan, seruan agar orang perhatikan keadaan burung. Allahu Akbar. Barang siapa memperhatikan burung, bagaimana Allah ciptakan dia untuk terbang, segera dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kekuasaan Allah bahwasanya Dia yang Maha Kuasa. Hanya Dia saja yang berhak diibadati. Bagaimana Allah SWT buat burung-burung itu bersayap? Subhanallah, Dia persiapkan sayapnya untuk dapat terbang. Karena ada unggas-unggas yang bersayap, tapi memang tidak dipersiapkan untuk terbang, untuk kemaslahatan manusia. Dia adalah ayam yang bersayap, tapi tidak bisa terbang. Dan yang lain-lainnya, unggas-unggas di daratan, yang menjadi ternak manusia. Tapi ada burung-burung yang bersayap, dipersiapkan untuk terbang, besar sekali. Burung elang dan seterusnya, betapa kokohnya dia ketika terbang di udara. Allahu Akbar. Dari sanalah manusia belajar mengembangkan pengetahuan sehingga terciptalah pesawat. Mereka belajar bagaimana burung terbang, bagaimana burung mendarat. Mereka ciptakan sayap pesawat disesuaikan dengan konsep burung. Subhanallah. Dengan laju mesin kemudian dikendalikan dengan sayap, maka terbanglah pesawat membawa bertonton barang. Subhanallah. Allahu Akbar. Terbang di udara sebagaimana terbangnya burung, mendarat sebagaimana mendaratnya burung. Lihatlah konsep sayap pesawat, bagaimana ketika dia mendarat dia akan tutupkan sebagian belakang bagiannya, persis sebagaimana burung akan mendarat. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, allati sakharahallahu وسخر لها الجو والهواء. Allah SWT telah taklukan bagi burung udara, angin, sehingga dia terbang sebagaimana dia kehendaki. تصف فيه أجنحتها للطيران, dia bentangkan sayapnya untuk terbang. وتقبضها للوقوع, dia kepakkan sayapnya untuk turun. فَتَذِلُّ سَابِحَةً فِي الْجَوْءُ مُتَرَدِّدَةً فِيهِ بِحَسَبِ إِرَادَتِهَا وَحَاجَتِهَا. Akhirnya, bagaimana kita melihat betapa kuasanya burung terbang ke sana kemari. Subhanallah. Ada diciptakan burung-burung besar, ada diciptakan burung-burung kecil sebagai makanan bagi burung-burung besar yang jumlahnya lebih banyak daripada burung-burung besar. Subhanallah. Apalagi kita melihat bagaimana konsep terbangnya burung untuk menjaga kawan-kawan yang lemah. Dia buat seperti konsep huruf V. Subhanallah. Untuk menjaga yang di tengah, agar udaranya tidak kemana-mana, agar mereka bisa membelah udara. Subhanallah. Akan beriman orang. Ma yamsikuhunna illa ar-Rahman fa innahu alladhi sakhkhara lahunna al-jaw. Tidak ada yang menahan burung-burung untuk jatuh kecuali Allah yang Maha Pemurah. Karena dialah yang telah menaklukkan, yang telah menciptakan dan merancang burung dengan konsep seperti yang telah kita lihat. Kemudian, وَجَعَلَ أَجْسَادَهَا وَخِلْقَتَهَا فِي حَالَةٍ مُسْتَعِدَةٍ لِلطَّيَرَانِ. Allah ciptakan keadaannya, fisiknya, tubuhnya, bulu-bulunya, subhanallah, siap untuk terbang. walaupun ada hujan dia akan terbang, bulu-bulunya dibuat anti air, berminyak dia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kuku-kukunya yang mencengkeram, bagaimana dia memangsa makanannya. Allah ciptakan bentuk kukunya, subhanallah. Perhatikanlah bentuk kuku-kuku burung-burung pemangsa yang berbeda dengan kuku-kuku burung-burung yang memang dibolehkan untuk dimakan. Kata Rasulullah ketika mengharamkan segala macam burung yang dimakhlabin minat tayir, burung-burung yang memiliki kuku mencengkram seperti elang dan sejenisnya yang diharamkan. Lihatlah unggas-unggas atau burung-burung yang dibolehkan untuk dimakan, berbeda dia. Dia tidak kukunya sebagaimana burung-burung yang mencengkram seperti elang dan sejenisnya. Semuanya adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Faman nadhara fi halati at-tayri wa atabara fiha dallathu ala qudratil bari wa inayatihi ar-rabbaniyah wa annahu al-wahidul ahad alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lah." Barang siapa yang melihat keadaan burung kemudian bercermin dengannya, maka dia akan segera mengetahui kekuasaan Allah Al-Bari. Dia akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya menjaga manusia, memperhatikan makhluk lainnya. Bahwasanya hanya Allah saja yang satu, hanya Dia saja yang berhak diibadati, tidak layak diibadati kecuali Dia semata. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia dengan segala sesuatu Maha melihat. Fahuwal mudabbiru li'ibadihi bima yaliqu bihim wa taqtadihi hikmatuh. Dialah yang mengatur hamba-hamba, yang menciptakan hamba-hamba sesuai dengan yang layak bagi mereka, sesuai dengan hikmah. Subhanallah. Lihatlah penciptaan setiap makhluk berbeda-beda. Manusia Allah ciptakan dengan berbeda dibandingkan dengan makhluk lainnya, dengan hewan. Berkata Syekh Muhammad Salih Faimin, di antara keutamaan manusia, tidak ada makhluk hewan manapun juga yang berjalan sebagaimana jalannya manusia, yang berjalan dengan tegap, tegar, kepala di atas, dan seterusnya. Tapi kebanyakan hewan, kepala dan punggungnya sama, berjalan sama, subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain daripada Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi hujundun lakum?" Apakah atau siapakah yang akan kamu persiapkan menjadi tentara-tentaramu yang siap melindungimu? Min dunir rahman, daripada Allah SWT yang Maha Pengasih. Subhanallah. Innal kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir dalam tipu daya, tertipu daya. Mereka dalam keadaan yang tertipu. Allah SWT setelah berbicara tentang burung menunjukkan kekuasaannya agar Dia saja yang diibadati, karena Dia yang Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya, dengan fitrah setiap makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berpikir kembali dalam bentuk tahdid, tantangan. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum? Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan tentara-tentara, pasukan-pasukan untuk melindungi dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala jika Allah mau menghancurkan dirinya? Tetapi sesungguhnya orang-orang kafir dalam keadaan tertipu. Berkata Syekh Abdul Rahman Al-Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, يقول تعالى للعتات النافرين عن أمره المعرضين عن الحق. Allah berfirman terhadap orang-orang kafir yang menentang perintahnya, yang menentang kebenaran. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُجُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ أَنْ يَنْسُرُكُمْ إِذَا أَرَادَ الرَّحْمَانُ بِكُمْ سُوءًا. Siapakah yang mampu melindungi kalian Tentara-tentara manakah yang mampu melindungi kalian? Pasukan-pasukan manakah yang mampu melindungi kalian? Daripada Allah yang pengasih, jika dia mau menimpakan kepada kalian azab, musibah, bala bencana, fayadfa'uhu ankum, siapakah yang mampu menahan jika Allah ingin berkehendak untuk menimpakan bencana kepada kalian? Tidak ada, wallahi tidak ada. Berkumpul seluruh makhluk untuk menjaga seorang jika Allah mau membinasakannya, tidak akan ada dapat mampu menjaganya. Berkata Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, wa'alam annalum annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, kalaupun seluruh manusia berkumpul untuk membinasakanmu, tidak akan mungkin mereka mampu membinasakanmu kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ai man alladhi yansurukum 'ala a'daikum ghairur rahman? Ghairur rahman. Berkata Syekh Abdul Rahman, atau siapakah yang mampu membantu kalian, memenangkan kalian, menolong kalian daripada musuh-musuh kalian selain Allah SWT? Tidak ada kecuali Allah saja. Allah yang menangkan. Dalam pertempuran Allah SWT yang menangkan kaum muslimin, kaum mukminin. Daripada musuh-musuh mereka. Lihatlah bilangan musuh yang banyak. Hancur di hadapan kaum muslimin. Siapa yang menolong mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, lihat peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud 600 sahabat, 700 sahabat melawan 3000 orang-orang kufar. Perang Badar 300 sekian melawan 1000 orang. Dalam banyak perangan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalus, 12.000 pasukannya melawan 60.000 pasukan orang-orang kufar. Habis, hancur porak-poranda mereka. Siapa yang menolongnya? Allah. Sesungguhnya kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Makanya yang harus ditanamkan adalah keimanan kepada kaum muslimin. Dengan itulah Allah akan menangkan mereka. Bukan dengan senjata mereka yang canggih, bukan dengan jumlah mereka yang banyak, tapi dengan akidah. Tidak ada gunanya pasukan yang banyak tidak diiringi dengan akidah yang lurus. Akan porak-poranda, akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka karena akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ النَّاسِرُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ. Karena dialah Allah, dialah sang penakluk, dia yang menangkan, dia yang memuliakan, dan dia yang menghinakan. Jika Allah mau kemuliaan kaum muslimin, Allah akan muliakan kaum muslimin. Tapi semuanya diatur dengan hukum sebab dan akibat. Ketika kaum muslimin tinggalkan agamanya, sibuk mencari petunjuk selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikut, mengekor, membebek kepada orang-orang kufar. Ketika mereka tidak peduli dengan akidah, islahul akidah. Mereka tidak peduli untuk memperbaiki akidah mereka. Tidak peduli terhadap sunnah Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin pun dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Wa ghairuhu minal khalqi law ijtama'u ala nasri 'abdin lam yanfa'uhu bimithqali dzarrah ala aydi ayy 'aduwwin kan. Selain Allah, makhluk manapun juga, walaupun mereka sepakat bersatu untuk memenangkan seorang hamba, membantu seorang hamba, tidak dapat bermanfaat sama sekali. Walaupun sebesar biji zarrah, tidak akan dapat bermanfaat. Karena hanya Allah saja yang mampu menangkan. Hun nasir, dialah yang menangkan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami menangkan untukmu kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Allah yang menangkan. Allah yang menangkan kaum muslimin. Maka kemenangan tersebut harus melalui proses yang benar, melalui proses iman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, akidah yang lurus. Berkata Syekh Abdul Rahman, fastimrarul kafirin ala kufrihim ba'da an alimu annahu la yansuruhum ahadun min Rahman ghururun wa safah. maka alangkah anehnya orang-orang kafir. Setelah mereka tahu tidak ada yang dapat menangkan kecuali Allah saja. Tidak akan ada yang dapat dimenangkan kecuali oleh Allah saja. Maka kekufuran mereka yang terus-menerus menunjukkan kebodohan mereka. Tidak ada gunanya mereka menghadapi Allah SWT. Orang-orang kufar menghadapi kaum muslimin yang bergantung kepada Allah sama dengan menghadapi Allah SWT. Tidak akan dapat dimenangkan Allah SWT. Kemudian Allah melanjutkan, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Allah kembali mengajak manusia untuk berpikir, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum?" Siapakah dia ini yang memberikan rezeki kalian selain Allah, "in amsaka rizqah?" Jika Allah tahan rezeki tersebut. Ay ar-rizqu kulluhu min Allah. Maksudnya kata Syekh Abdul Rahman, semua rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau amsaka ankum rizqa faman alladhi yursilu lakum? Jika memang Allah menahan rezeki terhadap kalian, siapa yang mampu untuk mendatangkan rezeki terhadap kalian? Tidak ada. Ini keyakinan akidah yang harus terpatri dalam diri setiap orang-orang beriman. Rezeki itu daripada Allah dan tidak akan ada yang dapat menahan rezeki jika Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan rezeki kepada seorang hamba. Sebaliknya, jika seluruh manusia berupaya untuk mendatangkan rezeki kepada seorang pun, tidak akan dapat tercapai jika Allah SWT tidak menghendakinya. Huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah pemberi rezeki, pemilik kekuasaan, kekuatan yang agung. Fa innal khalqa la yaqdiruna ala rizqi anfusihim. Karena yang namanya makhluk tidak akan mampu memberikan rezeki terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana dengan selain mereka? Karena semua yang kita upayakan itu daripada Allah SWT. Kita bekerja, rezeki yang kita hasilkan dari bekerja, bukankah Allah SWT menciptakan bagi kita kekuatan sehingga kita mampu bekerja, akal fikiran sehingga kita mampu bekerja, kemampuan, kesempatan. Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kesempatan. Banyak pula orang-orang yang memiliki kesempatan tapi tidak memiliki kemampuan. Siapa yang mewujudkan kemampuan, kesempatan kepada Anda untuk bekerja? Subhanallah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mau, Anda tidak mampu bekerja, tidak mampu Anda bekerja. Dia hilang, dia cabut. Dia cabut kesempatan atau dia cabut kemampuan. Hilang kemampuan, stroke. PHK dan seterusnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bighairihim? Apalagi orang-orang makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu memberikan rezeki terhadap seorang. Karena untuk diri kita saja hanya Allah yang berikan rezeki, apalagi kita berikan kepada orang lain. Farrazzaqul mun'im alladhi la yusib al-ibada ni'mah illa minhu. Huwa alladhi yastahiqu an yufrada bil ibadah. Karena dialah Allah pemberi rezeki, pemberi nikmat. Tidaklah ada rezeki, nikmat yang menghadapi, menjumpai seorang hamba kecuali daripada Allah saja. Maka dialah yang berhak untuk diberikan ibadah semata. Tapi orang-orang kafir waliyadzubillah, apa kata Allah SWT? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Namun orang-orang kafir, mereka berterus-menerus, berketerusan, terus-menerus, fi utuwin wa nufur, ay qaswatin wa adami lil haq, dalam keadaan membatu keras, tidak mau mengikuti kebenaran, wanufur, bahkan mereka lari daripada kebenaran. Ini tipe-tipe orang-orang kufar. Seharusnya ketika dia tahu hanya Allah yang berikan rezeki, bukan berhala-berhalanya itu, bukan patung-patung yang dia sembah itu yang berikan rezeki, bukan batu-batu yang dia pahat, bukan pohon-pohon besar yang diciptakan Allah, bukan pula matahari dan bulan dan bintang. Kenapa dia sembah selain Allah SWT? Kenapa tidak disembah pencipta segala makhluk Allah Rabbul Alamin? Bahkan orang-orang kafir terus menerus dalam kesombongan mereka. Hati yang keras tidak pernah mau menerima petunjuk. Bahkan berlari daripada kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman pada ayat berikutnya. Amman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, tersungkur, yang lebih terpimpin dalam kebenaran ataukah orang yang menjalan tegak di jalan yang lurus? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadza? Afaman yamshi mukibban ala wajhi?" Apakah sama antara orang yang berjalan dengan keadaan tersungkur di atas wajahnya, menyeret-nyeret wajahnya? Ahda lebih mendapat petunjuk. Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim? Apakah sama dapat disamakan dengan orang yang berjalan lurus, tegak di atas jalan yang lurus? Tentunya tidak akan sama dapat disamakan. Tidak akan sama antara orang yang jalan tersungkur, orang yang merangkak-rangkak dengan wajahnya, dia seret-seret di atas tanah, dengan orang yang berjalan dengan tegap, tegak, lurus di atas jalan yang lurus. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, "Ayyur rajulaini ahda, man kana ta'ihan fi dhalal, ghariqan fil kufri, qad intakasa qalbuhu, فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا أو من كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا بيمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله." Apakah sama perumpamaan dua orang laki-laki yang satu lebih mendapat petunjuk pada yang lainnya? Apakah sama seseorang yang dalam kesesatan, tenggelam dalam kekufuran, telah terbalik fitrah hatinya, maka yang hak menjadi batil baginya, yang batil menjadi hak? Apakah sama dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran, kemudian mu'athiran lahu, berupaya untuk mengamalkan kebenaran, menjalankan kebenaran, mu'athiran lahu, mendahulukan kebenaran daripada hawa nafsunya, amilan yamshi ala sirat, kemudian dia amalkan kebenaran tersebut dan dia berjalan di atas jalan yang lurus dalam perkataannya, dalam amalannya, dalam seluruh keadaannya? Apakah sama dengan orang yang tenggelam dalam kesesatan? Subhanallah. Kata Syekh Abdul Rahman, apakah sama orang yang tenggelam dalam kekufuran, dalam lautan kekufuran, yang telah terbalik fitrahnya, yang syirik menjadi tauhid bagi dia, yang tauhid menjadi syirik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak? Apakah sama dengan seseorang yang mengetahui kebenaran tapi tidak hanya mengetahui kebenaran, harus mu'athiran, mu'athiranlah, karena banyak orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mu'athiranlah. Apa makna mu'athiranlah? Dia tahu kebenaran dan dia mendahulukan kebenaran tersebut daripada segala macam bentuk hawa nafsunya, syahwatnya, perkataan yang lain, yang batil. Jadi yang pertama, aliman bilhaq, mengetahui kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tadi perumpamaan dua orang manusia. Yang satu tenggelam dalam kesesatan, kekufuran, berjalan dalam keadaan tersungkur, menyeret-nyeret wajahnya. Yang satu berjalan dengan tegak atas jalan yang benar. Apakah sama perumpamaannya? Tidak akan dapat disamakan. Tadi kita katakan tidak cukup hanya mengetahui kebenaran, harus mu'athirlah, dia harus dahulukan kebenaran tersebut daripada segala kepentingannya. Baru yang ketiga, amilan bih, mengamalkan kebenaran tersebut. Karena tidak semua orang diberikan hidayah untuk mengetahui kebenaran, bahkan tidak semua orang yang diberikan hidayah mengetahui kebenaran berupaya untuk mendahulukannya. Bahkan tidak semua orang yang diberi hidayah mengetahui kebenaran mendahulukannya untuk dapat mengamalkannya. Harus ada tiga perkara. Mengetahui kebenaran, mendahulukannya daripada segalanya yang lain, daripada pendapatnya, perkataannya. Yang ketiga berupaya mengamalkannya. Barulah seorang akan mendapat petunjuk. فَمِجَرَّدِ النَّظَرِ إِلَى حَالِ الرَّجُلَيْنِ يَعْلَمُ الْفَرْقُ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا والمهتدي من الضال منهما والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. Dengan memperhatikan keadaan dua lelaki ini saja, yang satu jalan dengan tersungkur, satu jalan dengan tegap dan berdiri, akan dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Akan dapat diketahui mana orang-orang yang tersesat dan mana orang-orang yang tersesat. Tentunya jika kita lihat sendiri dalam keadaan sebenarnya, realitas sebenarnya, kita akan dapat melihat bagaimana bedanya antara orang yang di atas petunjuk dengan orang yang terjerat dalam kesesatan. Nyata sekali. Subhanallah. Akan tampak pada perkataannya, pada wajahnya, pada cahaya wajahnya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun." Katakan Muhammad, siapakah? Qul huwallazi ansha'akum, katakan Muhammad, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit sekali kalian yang mau bersyukur, subhanallah. Kembali Allah mengajak manusia memikir ulang kembali tentang kejadian dirinya. Siapakah yang telah menjadikan bagi dia pendengaran, penglihatan, dan hati? Ini adalah perangkat yang terpenting yang ada pada manusia. Dengannya lah akan masuk seluruh pintu hidayah. Dengan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dengan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah SWT, dan dengan hati memikirkan semua kebesaran Allah SWT. Makanya Allah SWT katakan, قُلْ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Katakan Muhammad, sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, ketiga-tiganya akan ditanyakan oleh Allah SWT. Ini seluruhnya adalah perangkat-perangkat untuk menerima hidayah. Maka orang-orang kafir yang tidak menggunakan perangkat ini untuk mencari hidayah, mereka disamakan dengan binatang. Yang tiada berguna bagi binatang untuk mencari hidayah kebenaran, penglihatan mata mereka, pendengaran mereka, hati mereka. Alaqad dharana jahannama katsiran min jinni wal ins. Kami telah tenggelamkan neraka kebanyakan jin manusia, lahum qulubun la yaqiluna biha. Yang mereka punya hati tidak digunakan untuk berpikir. Untuk dunia mereka berpikir bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana mereka lebih sukses dalam dunianya, dalam bisnisnya. Tapi untuk akhirat, untuk agama, untuk hidayah, untuk kehidupan yang sebenar-benarnya, mereka tidak gunakan akal mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, mereka punya mata tidak digunakan untuk memandang. Dengannya memandang apa? Memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, naqliyah, baik ayat dalam bentuk tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam raya ini maupun ayat sebagai bentuk pedoman bagi kaum muslimin. Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, قل هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون ولا مظاهر. Katakan Muhammad, dialah yang telah menghidupkan kalian, mengadakan kalian dari tidak ada. Dulu kala kita enggak ada. Enggak ada kita. Sebagaimana Allah surkan dalam surah Ad-Dahr, hal ata'ala al-insani hinan min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah manusia teringat bahwasanya mereka dalam satu zaman tidak ada sama sekali? Dulu kita enggak ada. Enggak ada. Enggak ada namanya si fulan, alam enggak ada. Dalam alam ghaib. Allah adakan kita sekarang. Dari yang tidak ada. Allah adakan kita tanpa ada penolong bagi Allah SWT. Dia yang mengadakan kita. Walamma ansya'akum kammalakumul wujud. Tatkala Allah ciptakan kalian, Allah sempurnakan bagi kalian wujud kalian. Idh ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dia jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن. Berkata Syekh Abdul Rahman, ketiga anggota ini adalah seutama-utama anggota badan. وأكمل قوى الجسمانية, yang paling berfungsi, yang paling kuat, yang paling berpotensi, yang paling pengaruh dalam seluruh tubuh manusia. قليلاً ما تشكرون ولكنكم مع هذا الإنعام. Tetapi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian ini. Diberikan Allah kita nikmat mata yang sehat, telinga yang sehat, hati yang sehat. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kan yang mau bersyukur. Ay qalilan minkum asyakir wa qalilan minkum asyukur, sedikit sekali yang mau bersyukur dan sedikit sekali kesyukuran kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita nikmat, lihatlah banyak orang-orang yang Allah cabut nikmat mata dari mereka, buta dia. Subhanallah. Anda melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bandingkan dengan orang-orang yang buta matanya. Anda mendengar. Tidak semua orang Allah buat mendengar. Ada orang-orang Allah buat tuli tidak mendengar. Bahkan bisu tidak berbicara. Subhanallah. Dia tidak mengenal perkataan manusia. Melainkan dengan bahasa isyarat yang sulit sekali baginya hidup. Sulit sekali untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan dalam hatinya. Subhanallah. Lihat orang-orang yang tidak bisa menggunakan hatinya berpikir. Seperti orang-orang yang telah gila. La ilaha illallah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Sedikit sekali orang yang menggunakan matanya, hatinya, telinganya untuk benar-benar mengibadati Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ard." Katakan dialah yang telah menyebarkan kalian ke bumi ini. "Aibastakum fi aqtariha wa askanakum fi arja'iha wa amarakum wa nahakum wa asda ilaikum minan ni'am ma bihi tantafi'un thumma ba'da dzalika yahsyurukum yaumil qiyamah." Berkata Syekh Abdul Rahman, dialah Allah yang telah menyebarkan kalian ke bumi ini. Di setiap belahan-belahan bumi Allah sebarkan manusia. Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian. Dia perintahkan kalian, dia larang kalian, dia berikan kepada kalian semua nikmat-nikmatnya agar kalian dapat gunakan semuanya untuk menjadi manfaat bagi kalian, untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan datang masanya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikembalikan, dikumpulkan. Kata Allah, dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian dunia ini semua sebagai fasilitas bagi kalian untuk tinggal. Carilah karunianya, carilah rezekinya, berupayalah, berikhtiarlah, berusahalah. Tapi ingatlah, kalian akan meninggalkannya dan kalian akan dikumpulkan kepadaku, kata Allah SWT. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan digiring, dikumpulkan. Tapi ancaman ini diingkari oleh mereka, orang-orang kufar yang menolak kebenaran, dan mereka berkata, "Innabillah. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Berkata orang-orang kafir, orang-orang mendustakan hari berbangkit, "Kapan janji itu terjadi? Andai kata kalian orang-orang yang benar, wahai para nabi dan rasul." Berkata mereka menentang, "Kalian mengabarkan kepada kami tentang masalah kiamat, kiamat, ancaman, ancaman, hari dibangkitkan manusia, dikumpulkan. Kapan waktunya? Hari apa? Tanggal berapa terjadinya? Mana bukti-buktinya?" Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Ja'alu alamata sidqihim an yukhbiruhum biwaqti maji'ihi wa hadha dhulmun wa inad." Mereka menganggap tanda kebenaran, bukti daripada janji-janji para nabi tersebut, ucapan nabi tersebut adalah ketika mereka diberitahukan kapan datangnya. Kapan datangnya hari tersebut, hari berbangkit? Hari apa? Tanggal berapa? Padahal ilmunya ada di sisi Allah SWT. Makanya Allah berkata, "Qul innamal ilmu indallah." Katakan Muhammad, ilmu tentang hari itu hanya ada pada Allah SWT. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Tidak dukun, tidak pula orang pintar, tidak para nabi, tidak para malaikat. Maka sangat dusta sekali orang-orang yang mengatakan akan terjadi kiamat pada tanggal sekian-sekian. Berapa banyak kita lewati kedustaan seperti itu. Dari sejak dulu kala, ketika tahun 1999 tersebar di mana-mana, akan terjadi kiamat pada tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Dusta, dan setelah kita lewati itu semua. Bahkan banyak orang-orang percaya dan dia beriman dengan perkara ini, sehingga mereka memperbaiki amal ibadah karena mau kiamat pada tahun tersebut. Subhanallah. Ikajahilan nama kita. Qul innamal ilmu innallah. Katakanlah ilmu itu ada di sisi Allah SWT. Wa innama ana nadhirun mubin. Dan sesungguhnya aku hanyalah sekedar pemberi peringatan saja kepada kalian. Kemudian Allah melanjutkan, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Allah berfirman, falamma ra'awhu zulfatan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ketika mereka melihat azab di hari kiamat telah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan akan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Subhanallah. Dahulu ketika di dunia mereka menantang, kapan datang kiamat? Datangkan saja, segera, kami tunggu. Dengan sombong yang mereka mengatakan, mana kiamat, kapan datang? Maka, falamma ra'awhu zulfatan, ketika mereka melihat kiamat telah dekat di wajah mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, barulah ketika itu akan muram, hitam, legam, wajah orang-orang yang kafir. Dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang dulu kalian tuntut, sekarang terjadinya. Subhanallah. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Katakan Muhammad, bagaimana pandangan kalian? Jika Allah binasakan aku, umma iya dan semua yang mengikuti aku, awrahimana atau dirahmati kami, faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang alim? Katakan kepada mereka Muhammad, kalaulah Allah binasakan aku dan seluruh orang-orang beriman denganku, apakah hal itu membuat kalian selamat daripada azab Allah? Tidak. Walaupun Allah membinasakan aku, mewafatkan aku, membinasakan semua orang-orang yang mengikutiku, tapi kalian, wahai orang-orang kafir, tetap diazab oleh Allah SWT. Tidak akan ada yang dapat melindungi kalian daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun aku dibinasakan, atau dirahmati Allah SWT. Maka maknanya, baik Allah merahmatiku, atau Allah SWT mewafatkan aku, dan seluruh pengikutku, kalian tidak akan pernah lepas daripada tuntutan Allah SWT, daripada azab Allah SWT. Apakah kalian merasa senang jika aku mati? Jika aku dibinasakan, kami semuanya hancur, kalian hancurkan kami, apakah kalian merasa senang dan kalian merasa telah selesai dan selamat daripada azab Allah? Tidak, sekali kali tidak. Maksudnya, wahai orang-orang kafir, walaupun kami semua dibinasakan Allah atau dirahmati Allah, sama saja bagi kalian. Kalian tetap akan diazab dan tidak akan mungkin selamat daripada azab Allah SWT. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Pemurah. Kami beriman kepadanya dan kami bertawakal hanya kepadanya. Kelak kan akan mengetahui siapa yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad, bagaimana pandangan kalian? Jika Allah jadikan sumber-sumber air kalian kering, siapakah yang mampu menetapkan sumber-sumber air lainnya daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat mata-mata air selain Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Allahu Akbar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan nabinya untuk berkata kepada orang-orang kafir bahwasanya adalah Allah, dialah Tuhan kami yang melindungi kami dan kepada kami bertawakal. Silakan kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan terhadap kami, sesungguhnya kami bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Walamma kanatil a'malu wujuduha wa kamaluha mutawaqqifani 'ala at-tawakkul, khassa Allah at-tawakkul min sa'il a'mal." Ketika segala macam bentuk amalan wujudnya, kesempurnaannya itu bergantung dengan tawakal, maka Allah khususkan tawakal dari seluruh amalan-amalan lainnya. Walaupun tawakal masuk dalam iman, bahkan konsekuensi daripada iman adalah bertawakal. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yakni peringatan kepada makhluk agar mereka jangan sombong, agar mereka jangan pongah. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang munafikun, betapa butuhnya kalian terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mau mengazab kalian, akan Dia buat seluruh mata air kering, akan Dia tahan hujan dari langit. Siapa yang dapat mendatangkan air tersebut selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Alangkah lemahnya manusia. Kita merasakan bagaimana andai kata air enggak ada. Subhanallah. Alangkah sulitnya hidup. Tidak akan dapat kita hidup tanpa air. Pernahkah kita teringat bahwasanya air tersebut Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, yang membuat kantong-kantongnya? Subhanallah. Kalau andai kata Allah mau semua danau-danau tampungan air kering, tidak akan mungkin kita dapat hidup. Maka Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak agar kita mensyukurinya. Kalau kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia untuk selalu bersyukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Sahabat ahli iman pun antum berada, demikian sesi materi pada tafsiran surah Al-Muluk dan telah Ustaz selesaikan. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Hafiz, Pak. Di mana? Iya, ya, Ustaz. Iya, silakan dengan Ustaz. Pak, ini saya mau nanya pertanyaannya agak menyimpang, Pak. Ini saya mau menanya masalah cara bertayamum yang benar gimana, Pak, ya? Oh, baik. Iya. Cara bertayamum yang benar. Iya. Soalnya saya takutnya saya selama ini saya melakukannya salah. Iya. Ya, cukup. Itu aja pertanyaannya, Pak. Terima kasih ya. Jazakallahu khairan. Oh, iya. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Bertayamum yang benar, kita tepukkan tangan kita, tapak tangan kita ke debu yang ada, boleh langsung ke tanah atau ke dinding rumah kita atau ke jendela rumah. Setelah itu kita tiup, karena kata debu tersebut banyak menempel, untuk menghaluskannya supaya tidak nempel yang kasar-kasar. Setelah ditiup, baru kita sapukan dengan kedua tangan kita tersebut ke wajah sekali. Setelah itu langsung tanpa mengambil debu yang kedua, tanpa menepukkan kembali, kita sapukan kepada dua telapak tangan kita, yang kanan dan yang kiri. Tidak perlu sampai ke siku, cukup telapak tangan sampai pergelangan saja, pergelangan tangan. Jadi pertama kali kita tepukkan kedua tangan tersebut ke debu yang melekat, mungkin di tanah, di dinding, di kaca. Kemudian kita tiupkan, kalau anda kata dia banyak, kalaupun tidak tiup juga tidak mengapa. Kemudian disapukan ke wajah, sebagaimana kita berwudu, cukup sekali saja. Baru disapukan ke tangan, ke telapak tangan, sampai ke pergelangan tangan, kanan dan kiri. Jadi cukup sekali tepukan saja. Wallahu ta'ala alam. Syukran sahabat barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi Ukhti Nafiza di Nongsa. Sahabat ahli iman pun antum berada, antum masih bersama kami di kajian bersama Ustaz Abu Faris LC pada tafsiran surah Al-Muluk. Silakan bagi anda yang bertanya di line telepon ataupun di SMS online kami. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nama iman Bapak? Dari Adi di Batam Center. Silakan Pak Adi. Mau tanya Ustaz, bagaimana menjawab? Saya kan sering memberikan artikel lewat internet, terus ke bagi teman-teman di Virko Kacamata Blik, karena mereka kan sering menggunakan hadis-hadis palsu dan maudhu, tapi akhirnya mereka balas atau mereka menganunya, kamu jangan sering sering menyalahkan kesalahan orang lain, coba lihat dari manhajmu itu apakah sudah benar dengan sesuai sunnah ataukah cuma lihat, karena kalau lihat kesalahan orang lain itu nggak akan selesai, dia bilang gitu. Coba ingat dosa-dosa masa lalu, apakah sudah terbalas atau sudah terlalu? Bagaimana jawabnya ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dalam beragama kita tidak akan dapat tegakkan agama ini tanpa menjalankan surat Al-Asri, yang mana inti dari surat Al-Asri bahwa agama dibangun atas ilmu, dengan belajar menimba ilmu, bukan sekedar dipelajari, tapi yang kedua adalah mengamalkannya, yang ketiga mendakwakannya, yang keempat sabar dalam segala macam bentuk halangan rintangan untuk mempelajarinya, menyebarkannya, mendakwakannya. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Tidaklah kalian saling berwasiat untuk menegakkan perkara-perkara yang hak, saling berwasiat untuk menepati jalan kesabaran. Dan sesungguhnya di antara hak kaum muslim terhadap kita adalah mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka daripada kemungkaran. Dan kita demi Allah bukan mencari-cari kesalahan, tapi kita ingin menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang tergelincir salah, inilah jalan kebenaran dan inilah dalilnya, ikutilah dia. Maka demi Allah sesungguhnya kita bukan membenci orang pribadi ahlul bid'ah, tidak, tapi kita kasihan kepada mereka. Di antara bentuk kasih kita, kita ingin membendung supaya orang-orang tidak banyak mengikuti mereka. Karena konsekuensinya ketika orang mengikuti mereka, semakin besar dosa mereka di hadapan Allah SWT. Kita ingatkan manusia, jangan diikuti mereka, supaya sedikit beban mereka di hari kiamat kelak, tidak banyak mengikuti mereka. Kemudian dengan harapan semoga mereka mau kembali. Dan sesungguhnya ikhwan rahimanillah yakum ajma'in, ketika orang mengikuti selain jalan sunnah, maka mereka terseok-seok dalam perpecahan, pertikaian, cara beragama yang berbeda-beda satu sama lainnya. Setiap bentuk perkara yang menyimpang daripada sunnah, kita melihat bagaimana mereka sulit dalam menghadapi agama. Macam perbaur antara yang hak dengan yang batil dengan yang hak, yang sunnah dengan bid'ah, bid'ah yang sunnah. Subhanallah. Tetapi ikhwan rahimanillah ikhwan ajma'in, saya nasihatkan kepada saudara-saudara saya sekalian, antum itu tegakkan hujah kepada kaum muslimin, sabar dalam menegakkannya. Kita tidak bisa paksakan hidayah kepada manusia, dan tidak boleh berdebat kecuali jika menandakan kemaslahatan. Tidak ada gunanya berdebat kecuali hanya sekedar untuk membuat setiap orang ngotot mencari-cari jalan kebenaran, terkadang tidak dikuasai dalil-dalilnya, terlarang. Maka hukum asal berdebat adalah hukumnya haram, kecuali jika diikuti dengan syarat-syarat ilmu, ya, tahu dia tujuannya benar, maksudnya dalam berdebat benar mencari wajah Allah SWT, tahu dia ini jalan untuk mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, atau harus belajar kembali. Kalau andai kata perdebatan hanya menghancurkan hati, menghancurkan silaturahmi segala macam, jangan berdebat, dilarang berdebat. Apalagi debat kusir yang enggak nyambung. Antum bicara tentang dalil, dia bicara tentang yang lain, enggak ada gunanya. Berdebat itu hanya dibuka kepada orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Yang jelas, setiap orang wajib berdakwah semampunya, mengajak orang lain kepada kebenaran, dan tentunya wajib bagi dia mengamalkan agama tersebut, mengamalkan apa-apa yang dakwahkan kepada manusia. Kita amalkan apa-apa yang kita dakwahkan. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kita berbuat baik. Mengajak orang kepada iman, kita beriman. Mengajak orang dan seterusnya. Ada pun dosa-dosa yang silam, tentunya kita harus berupaya bertobat daripadanya. Dan sungguhnya sangat bersyukur sekali Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah lah yang menyelamatkan umat. Berapa banyak orang-orang yang tergelincir binasa selamat dengan Ahlu Sunnah dan para ulama-ulama. Berapa banyak pintu-pintu syaitan yang ditutup oleh Ahlu Sunnah jemaah. Kam min ta'ihin dal. Berapa banyak orang-orang yang tersesat, terombang-ambing dalam kesesatan. Qad hadauh, kata Imam Ahmad. Mereka, para ulama, telah memberikan petunjuk kepada mereka. Subhanallah. Betapa jeleknya perilaku manusia kepada mereka, para ulama. Begitu besarnya jasa mereka terhadap manusia. Mereka hidupkan manusia-manusia yang mati dengan hatinya, yang tumpul hatinya, tumpul fitrahnya, dihidupkan dengan cahaya ilmu dan iman, ulama. Berapa banyak orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan selamat dengan mereka. Alangkah besarnya jasa mereka kepada manusia. Allah Ta'ala alam. Syukran sahabat barakallahu fiik. Selanjutnya kita terima penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa dan di mana? Ukhti Aini dari Oban. Ya, silakan Ukhti. Ustaz, kita kan kalau selawat ke Nabi itu enggak boleh baca Sayyidina. Jadi sebagian ustaz ada yang mengatakan katanya nah itu Nabi Muhammad itu cara Nabi Muhammad Allah gitu katanya Ustaz. Cara Nabi Muhammad? Cara Nabi Muhammad untuk memuji Allah katanya. Pakai sedina itu. Hmm. Jadi makanya umat itu diwajibkan untuk membaca sedina baca selawat Nabi. Iya, toh ya. Bahasa saya paham. Iya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Nabi kita itu Nabi Muhammad memang sayyiduna. Yang artinya memang dialah pemimpin kita, penghulu kita. Dan dia pernah mengatakan, ana sayyidu walad Adam wala fakhra. Aku lah pemimpin anak Adam dan tidak aku berbangga dengannya. Enggak dapat dipungkiri memang dia sayyiduna. Tetapi apakah diajarkan dalam salawat-salawat ini dengan kepada para sahabat untuk mengucapkan kata-kata Sayyiduna? Tidak ada. Ketika bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan kepadamu salam, bagaimana bersalawat kepadamu. Ketika turun ayat memerintahkan kita berselawat, maka Rasulullah katakan, ajarkan, katakan, kulu katakan, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Sampai akhir hadis. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Tidak ada kata Rasulullah katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad. Tidak ada kata-kata Sayyidina di sana. Walaupun demikian, jujur kita katakan, terjadi khilaf antara ulama dalam masalah pengucapan Sayyiduna dalam salawat, yang diucapkan dalam sholat, contohnya. Apakah dianjurkan atau tidak dianjurkan? Masing-masing membawakan dalil yang mengatakan lebih baik diucapkan Sayyiduna karena memang dia adalah bentuk pujian kepada Nabi. Karena memang Nabi adalah merupakan Sayyiduna, Sayyidina dalam hadis-hadis yang tersebutkan. Tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ketika menukil perkata ini, pendapat-pendapat ini, kemudian dia tarjihkan, dia katakan, apapun ceritanya, walakin khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan di antara petunjuk Muhammad, dia tidak ajarkan kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Bahkan dalam suatu kesempatan, Nabi marah kepada para sahabat-sahabat yang terlampau mengeluh-eluhkan beliau. Pernah Nabi datang, para sahabat semuanya berdiri mengeluh-eluhkannya, mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa bunu sayyidina, engkaulah penghulu kami, anak penghulu kami, wa khairuna bunu khairina, engkaulah yang terbaik daripada kami, anak yang terbaik. Kata Nabi SAW, la yajrimannakum syaitan, jangan sampai syaitan menggelitiskan sekalian untuk mengkultuskan aku. Cukuplah katakan, abdullahi wa rasuluh, katakan aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi menolak. Ucapan-ucapan seperti itu yang dapat menggelincirkan mereka untuk kutus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang jujur kita katakan dialah Sayyidul Walad Adam, pemimpin anak Adam, benar dalam hadis yang sahih. Tapi untuk mengucapkan ucapan ini dalam salawat, dalam rangkaian salawat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan tidak ada saya ketahui yang mewajibkan untuk mengucapkannya. Tidak ada. Saya harus mengucapkan Sayyiduna wajib, tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dengan Bapak? Dari Pak Seto di Bengkong. Silakan Bapak. Begini Ustaz, tadi saya dengar Ustaz bicara banyaklah tentang apa, organisasi-organisasi termasuk tablik gitu kan. Afwan, saya enggak ada bicara seperti itu, antum jangan salah. Dan saya tidak pernah menganjurkan antum untuk menyebutkan nama-nama ikhwan barakallahu fikum. Ya, begini. Yang mau saya tanyakan begini Ustaz. Pada hari ini kan kita sudah banyak kayak kumpulan-kumpulan ataupun ya jemaah-jemaah yang mungkin mereka salah dalam pengamalan agama gitu. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar saudara-saudara kita ini yang katakanlah sudah keliru dalam mengamalkan dan memahami agama ini, nah sementara begitu kurangnya orang yang datang untuk mendakwahkan kebenaran yang memang hak. Ya. Nah, termasuk dari ikhwan kita yang dari Salafi ini. Saya soalan itu apa? Coba dari soal antum. Saya di Bengkong Kodim gitu kan. Ya. Kalau ya mungkin saya bisalah dengar radio atau gimana banyak-banyak gitu ya. Tapi saudara-saudara kita yang lain kan enggak begitu. Jadi bagaimana ini untuk apa kita sebarkan dakwah ini? Sebarkan dakwah ini. Jamil. Okeylah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita sebarkan dakwah ini? Banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak beragama dengan agama yang benar. Bagaimana cara mendakwakannya? Tentunya ikhwan rahimanillah wa ikhwan jema'in, inilah jalan kita, inilah jalan para nabi dan rasul. Qul hadhihi sabili adu ilallah ya'al basatun alaman taba'ani. Katakan inilah jalanku, aku mengajak orang kepada agama Allah di atas ilmu, di atas basirah ilmu. Ya, aku dan orang-orang mengikutiku. Ini jalan yang paling mulia, jalan berdakwah, menyeru manusia kepada kebaikan. Berkata Allah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah orang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Semua ayat tentang dakwah itu ikhwan, semuanya diiringi dengan kata-kata ilallah, berdakwah kepada Allah. Ini adalah merupakan yakni suatu bentuk kewajiban bahwasanya berdakwah itu kepada Allah, bukan kepada firqah, bukan kepada kelompok, jemaah dan salaf bukan kelompok. Salaf bukanlah dia jemaah. Kalaupun dikatakan jemaah, maksudnya adalah jemaah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang tidak memiliki atribut, tidak memiliki bendera dan seterusnya. Ya. Maka kewajiban kita adalah berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Antum enggak mampu berdakwah di podium, enggak bisa berceramah untuk skala besar. Dakwahkan sesuai yang antum ketahui, datang ke tetangga, datang ke istri, datang ke keluarga kita. Dakwahkan ini yang hak, ini sebenarnya syirik Pak, ini yang benarnya ini tauhid. Ini yang sunnah Pak, ini bid'ah. Pak, ini yang benar dalam muamalah ini benar, ini dilarang. Katakan, dakwahkan, serukan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walau bersatu ayat. Ini menunjukkan kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita ketahui, yang benar-benar bersumber dari Nabi. Banyak ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang jahil, memperluas gerak mereka untuk berdakwah, centang perenang, apapun mereka ucapkan, sembarang diumbar. Ya, hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang palsu, dijadikan sebagai hujjah dalam agama. Dia katakan, aku menjalankan perintah Nabi. Tidak. Yang kita sampaikan, anni, kata Rasulullah, yang dariku bersumber. Walau ayat, walau persatu ayat. Kalau bukan dari beliau, jangan sampaikan. Maka tentunya kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Antum enggak bisa berdakwah dengan ceramah. Ya dakwah, beli CD-CD apa payahnya. Beli buku-buku, hadiahkan kepada teman-teman antum. Ah, ini buku bagus, ini CD yang bagus. Ini ceramah yang bagus. Apa payahnya antum katakan, ya akhi, kirimkan SMS, ada radio yang bagus, radio sunnah, gelombang sekian-sekian, coba antum dengarkan. Apa payahnya? Enggak ada payahnya. Yang jelas ikhwan, kita melihat orang-orang yang tergincir dalam beragam yang salah dengan kacamata belas kasih. Kasihan kita kepada mereka. Beragam yang salah, terkadang mereka korbankan harta mereka. La ilaha illallah, harta mereka habis terkuras semuanya untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Anak istri mereka terlantar, rumah dijual, subhanallah. Kerja ditinggalkan, la ilaha illallah. Kasihan kita. Jauh-jauh pergi kemana-mana, belajar enggak pernah, berdakwah, berfatwa tanpa ilmu. Subhanallah. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kita kasihan kepada mereka yang sibuk mengumpulkan orang banyak pagi sore siang malam, bagaimana merekrut mengumpulkan orang, tak dibina akidahnya, mau dibawa kemana mereka semua? Kasihan kita orang-orang yang lalai, orang-orang yang tergelincir, yang tertipu, subhanallah. Maka tentunya besar kewajiban kita yang tahu untuk mendakwahkan mereka sesuai dengan kapasitas kita. Antum cepat dekati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, ingat, dengan cara yang lembut. Banyak sekali kita ikhwan ketika mengenal kebenaran, tidak tepat pada kita mendakwakannya. Jangan sampai orang-orang lari daripada kita gara-gara kasarnya kita. Dengan lemah lembut. Kita bukan pada masa sunnah itu tegak. Bukan. Kita pada masa bid'ah itu tegak. Kita sedikit. Kalaupun antum menerapkan sebagaimana para sahabat, para tabi'in menerapkan, menegakkan sunnah dengan keras, dengan kaku, subhanallah, orang-orang akan menjauh lari. Kita bukan pada masa Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang ketika ada orang bertanya, bagaimana Imam Malik tentang masa istiwa, bagaimana Tuhan kita bersemayam? Kata Imam Malik, keluarkan dia. Itu pada masa tegaknya sunnah. Kalau sekarang, antum bersikap sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala, demi Allah tidak. Kita di zaman yang sunnah sedikit. Yang kelembutan harus mendominan. Kebaikan dalam bermuamalat, berkata-kata. Itu dakwah yang paling terpenting. Jangan sampai orang-orang lari daripada dakwah gara-gara antum yang tahu kebenaran tapi tidak benar cara mendakwahkannya. Allahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Mohon maaf atas pertanyaan mungkin dari SMS yang belum kita jawab karena memang ada gangguan pada SMS online kami. Untuk itu Ustaz, kita akan terima penelpon terakhir. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Kartini dari Tiban. Silakan Ibu kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya seorang sahabat yang kemarin-kemarin itu kami sangat akrab. Terus sekarang tiba-tiba dia ganti nomor HP. Terus cari tahu, saya ketemu, saya hubungi, kok dia sampai marah-marah gitu sama saya. Soalnya Bu, dia kamu ganti HP kok enggak ngasih ke saya. Terus dia bilang, ini harta-harta saya, mau saya ganti, saya apakan, itu terserah saya, kata dia. Iya. Yang saya tanyakan, gimana saya menanggapi yang seperti itu, apa perlu saya gak usah menghubungi dia, atau saya harus bersabar, gitu. Yang masalahnya saya gak tahu apa penyebabnya, gitu. Iya. Cukup, Ibu. Cukup. Makasih ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidaklah banyak-banyak bersabar terhadap muamalat manusia. Berkata Rasulullah SAW, alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairan min alladhi la yukhalitun nas. Orang yang dia mau bercampur baur dengan manusia dan bersabar dengan segala macam tipe-tipe manusia, halangan, rintangan, celoteh, cemooh manusia, itu lebih utama daripada orang yang mengasingkan diri, menjauhi manusia untuk beribadah menyembah Allah SWT. Yang jelas, kita berupaya untuk menempuh prosedur dalam Islam. Dalam bermuamalah kita tempuh prosedur. Memuliakan orang, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, menjaga perasaan mereka, jaga lisan, jaga tangan kita, jaga pandangan mata, untuk tidak menyakiti orang, melecehkan orang. Kalau semuanya sudah dibuat prosedurnya, kita merasa sudah berbuat baik dengannya, segala macam yang kita tempuh dan dia terus-menerus menjelek-jelekkan kita, melecehkan kita, maka jalan lain adalah sabar. Bersabar terhadap perkara-perkara seperti ini. Boleh jadi itu menjadi balasan kelak bagi kita di hari akhirat agar bertambah kebaikan kita. Tetapi tentunya dalam kasus yang ditanyakan kepada kita ini, cari tahu kembali kenapa dia marah. Boleh jadi ada hal-hal yang mungkin dia tidak senangnya daripada ibu, yang perlu diklarifikasi lagi, ada mungkin tanggapan yang salah, apakah dari orang, ya orang mungkin mengadu domba, mengatakan ibu ini begini, begini, begini, dan seterusnya. Atau mungkin dia ada yang tidak pas dengan ibu, ya, kita tidak tahu juga, mungkin ketika berhubungan, berbicara dengannya akrab, dan seterusnya, ada kata-kata mungkin yang tidak enak dia dengar, yang disimpan dalam hatinya, baru terluapkan, maka hendaklah bersabar. Dan berupayalah kembali untuk nyambung silaturahmi, ya. Bersabarlah. Wallahu ta'ala alam.